Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita merujuk tadi tentang pembagian mubtada menjadi berapa? Indah ya Bakhtiar. Mubtada terbagi menjadi berapa? Surah. Menjadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Baik. Sekarang kita masuk pada pembagian khabar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal khabaru qisman. Khabar itu ada dua jenis. Mufradun wa ghairu mufradin. Yang mufrad dan bukan mufrad. Nah, dan perlu kita perhatikan ikhwanul fillah, dalam pembahasan kita, kita telah melewati penggunaan istilah mufrad berapa, agar kita tidak salah dalam memahami kata mufrad ini. Dulu dalam pembahasan al-kalam, dalam pembahasan al-kalam kain, dan dalam pembahasan i'rab, kita melewati mufrad. Nah, yang dimaksud mufrad dalam pembahasan i'rab, nah, itu yang bagaimana? Indah Arin. Tayyib, ma laisa mutanna wala na'am majmu'an wala mulhaqan bihima wa laisa minal asma'il khamsah. Yaitu isim mufrad dalam pembahasan apa? Pembahasan bab alamatil i'rab. Kalau mufrad dalam pembahasan kalam, entah apakah saya sampaikan dalam mukti atau dalam kitab yang lain, mufrad dalam pembahasan kalam maknanya apa? Indak i'rab. Karena istilah mufrad ini berbeda-beda maknanya sesuai dengan apa? Bab masing-masing. Ini tiga yang telah kita lewat ya Fani Fila. Nanti ada lagi penggunaan mufrad, kalau sudah sampai kita akan ingatkan lagi. Cuman yang tiga ini perlu diingat-ingat. Mufrad pada bab kalam yang dimaksud Abu Ahmad. Nah, al-malfud bila lafdhatin wahidah. Tayyib, yaitu yang dilafadkan dengan satu pelafatan. Tayyib, namanya mufrad. Nah, yang dilafadkan dengan satu pelafatan. Contohnya, mufrad dalam bab kalam. Zaidun. Dalam artian apa? Kata, bukan apa? Bukan murakkab. Makanya apa? Lafaz dari mufrad di sana yaitu apa? Murakkab, yang tersusun. Paham? Kemudian pada bab i'rab tadi telah disebutkan yang dimaksud mufrad adalah isim mufrad yang bukan mutanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan mutanna dan jamak, bukan pula asmaul khamsah. Nah, sekarang kita ketemu mufrad ketiga kalinya dan maknanya berbeda ya panitia. Nanti akan kita bahas, kita dapati dalam syarah, perhatikan dulu di bawah. Al-mufrad huwa ma laisa jumlah wala syibha jumlah. Yang dimaksud dengan mufrad yaitu yang bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah, yang menyerupai jumlah. Ini namanya mufrad dalam bab apa? Mubtada khabar. Pokoknya yang bukan jumlah, bukan pula sesuatu yang menyerupai jumlah, ini namanya apa? Namanya mufrad dalam bab khabar. Contohnya Abdullah. Abdullah ini walaupun tersusun ikhwan fillah tarkib, tapi dalam bab mubtada khabar namanya apa? Namanya mufrad. Naam. Namanya mufrad. Tayyib. Kemudian pada bab i'rab isim mufrad semuanya yang menunjukkan apa? Menunjukkan satu. Menunjukkan satu. Tayyib. Walaupun apa? Panjang. Misalnya baitu Abi Musa misalnya. Walaupun tersusun tiga, maka apa? Ini mufrad dalam bab i'rab, karena ini isim mufrad. Adapun dalam bab kalam, ini tidak dikatakan mufrad. Kenapa? Tiga apa? Tiga pengucapan. Ya mufrad namanya baitun misalnya. Satu pengucapan. Kalau Abdullah atau baitu Abi Musa enggak dikatakan mufrad dalam bab kalam, karena apa? Sudah murakkab dengan tarkib idhofi. Cuman yang Anda inginkan untuk semua bisa memahami, nah istilah mufrad di sini ternyata berbeda dengan istilah mufrad pada bab-bab sebelumnya. Taib. Sehingga misalnya sekarang saya contohkan. Nah, masajidu. Masajidu. Ini dalam bab kalam dinamakan mufrad atau tidak? Indak ya Rifqi. Dalam bab kalam dinamakan mufrad karena satu pengucapan. Tapi bab i'rab dinamakan mufrad tidak? Tidak. Kalau bab, kenapa dalam bab i'rab tidak dinamakan mufrad? Karena dia jamak. Kalau bab na'am mubtada khabar dinamakan mufrad tidak? Masajidu dinamakan mufrad karena bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Paham? Nah, jadi khabar terbagi dua, terbagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu zaidun qa'imun. Wa ghairul mufrad arba'atu asya'. Nah, khabar yang mufrad afanibillah contohnya zaidun qa'imun. Mana yang menjadi contoh? Yang menjadi contoh yang mana ini Wahyu? Hah? Zaidun pintar. Hah. Khabar yang sekarang yaitu berarti qa'imun. Tayyib, qa'imun. Tayyib zaidun qa'imun. Wa ghairul mufrad arba'atu asya', dan yang apa? Yang tidak mufrad itu ada empat macam. Al-jaru wal-majrur wal-dharfu wal-fi'lu ma'afa'inihi wal-mubtada'u ma'akhabani. Nah, ada empat jenis khabar ghairu mufrad. Yang pertama, khabar berupa jar dan majrur. Fil masjidi misalnya. Nahnu fil masjidi. Fil masjidi ini apa? Khabar ghairu mufrad. Kalau ditanya kenapa, apa jawabannya Ukasha? Karena berupa jar majrur wa dharf, atau na'am khabar apa yang berupa dharf. Na'am al-kutubu fawqa al-maktabi. Na'am, apa maknanya? Kitab-kitab itu di atas meja atau alal maktabi itu lebih pas, karena nam di atas menempel dengannya. Kemudian wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il bersama dengan fa'ilnya. Tayyib, fi'il bersama fa'ilnya. Jadi berupa jumlah fi'liyah. Misalnya apa? Zaidun qama abuhu. Qama abuhu ini khabar berupa fi'il dan fa'il. Atau yang keempat, wal mubtada'u ma'a khabari. Khabar berupa mubtada' khabar. Misalnya apa? Zaidun abuhu qa'imun. Tayyib. Nahu kaunika Zaidun hindari, Zaidun indaka, wa Zaidun qama abuhu, wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Maknanya sekarang Zaidun hindari, maknanya apa? Alif. Zaidun hindari. Maknanya Zaid berada di dalam rumah. Wa Zaidun indaka. Apa Zaidun indaka Aziz? Zaid indaka. Memiliki. La. Zaidun indaka. Apa Muhammad Walimbab? Zaid ada di sisimu, indak, itu maksudnya Zaid ada di naam dekatmu, ada di sisimu. Ini boleh. Sekarang Zaidun qama abuhu, Muhammad padam. Zaidun qama abuhu. Kalau seperti ini kita apa? Kita artikan sesuai dengan penekanannya. Zaidun qama abuhu. Zaid itu bapaknya telah berdiri. Kenapa ikhwani fillah? Karena dalam mubtada khabar intinya kan kita sedang ingin mengkhabarkan si mubtada. Makanya yang diberi penekanan adalah pada mubtada. Tayyib. Zaidun qama abuhu. Berarti apa? Zaid itu, nah, bapaknya telah berdiri. Nah, baik. Berarti intinya pengkhabaran di sini apa? Mengkhabarkan. Nah, bahwasanya si Z itu, nah, bapaknya telah berdiri. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Apa maknanya ini? Maknanya apa? Indah kira. Jariyah, apa makna jariyah? Jarin, apa makna jarin? Dari fi'il apa kalau mencari? Siapa yang pegang kamus? Nah, coba Mas Wahyu cari. Nyarinya bagaimana? Baik. Berarti sekarang maknanya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Bagaimana Abu Abdul Bar? Tadi siapa yang ditanya? Iqra. Iqra dulu. Zaid itu pelayan telah pergi. Pelayan perempuannya pergi. Nah, Zaid pelayan perempuannya pergi. Nah, berarti, nah, sekarang alhamdulillah yang ingin ditekankan adalah pengkhabaran bahwasannya Zaid kondisinya bagaimana? Ditinggal oleh pelayan perempuannya. Itu maksudnya. Baik. Kalau kita misalnya apa? Nah, Uqtasha abuhu dahibun. Nah, baik. Uqtasha bapaknya pergi. Nah, jangan menangis ya. Baik. Nah, Asyarah. Al-khabaru naw'ani mufradun wa ghairu mufrad. Al-khabaru al-mufrad huwa ma laysa jumlatan wa la syibha jumlah. Ini telah kita lewati tadi. Yang dinamakan dengan khabar mufrad adalah apa? Khabar yang tidak berupa jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah apa? Telah kita lewati dulu di awal pembahasan, jumlah istilahnya sama dengan apa? Dengan kalam, yaitu kalimat lengkap, kalimat sempurna, sama. Tidak pula berupa sesuatu yang menyerupai jumlah. Nah, sesuatu yang menyerupai jumlah, alhamdulillah, ada dua, yaitu jar majrur dan dharab. Dan jumlah juga ada dua, yaitu apa? Jamak ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah terdiri dari, jumlah ismiyah terdiri dari apa? Akbar. Jumlah ismiyah itu unsur terpentingnya apa? Mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah unsur terpentingnya apa? Apa jariin? Fi'il dan fa'il. Nah, mahsan tuh. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Insyaallah ini sudah kita lewati berkali-kali untuk jenis khabar mufrad. Sekarang khabar ghairul mufrad. Nau'an. Khabar yang tidak mufrad itu ada dua macam. Jumlatun wa syibhu jumlatin. Dan wal jumlatun nau'an, jumlah itu ada dua jenis, yaitu ismiyatun wa fi'liyatun, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bal ismiyatu hiya allati tubda'u bismin, nahwu Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Nahwu Zaid, nah, jariyatuhu dhahibatun. Nah, pelayan perempuannya pergi. Diawali dengan isim. Nah, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah yaitu pada kata apa? Pada jumlah jariyatuh dahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Perhatikan, akhwan. Zaidun kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Kita yakin kalau mubtada kenapa? Karena dia isim di awal jumlah yang mengawali suatu kalimat. Maka ini mubtada. Kemudian setelah mubtada mesti apa? Khabar. Cuman kalau kita katakan Zaidun jariyatuhu, khabarnya dikatakan di sini, ini tidak pas. Nah, karena tidak sempurna kalimat ini. Maka harus dilihat sampai selesai. Jariyatuhu dhahibatun. Ini sudah apa? Sudah melupakan kalimat tersendiri. Ya. Jariyatuhu dhahibatun. Maknanya apa? Pelayannya si Zaid pergi. Berarti ini sudah apa? Jumlah sempurna dan ini jumlah ismiyah tersendiri, makanya ini mubtada juga. Mubtada kedua. Kemudian dhahibatun ini khabar untuk apa? Khabar untuk apa, Siddiq? Untuk Zaid atau untuk jariyah? Hah? Untuk Zaid. Ah. Kalau ini khabar untuk Zaid berarti Zaidun dhahibatun. Boleh enggak? Enggak boleh. Zaid itu laki-laki. Hah? Berarti ini khabar untuk jariyah, maka ini khabar kedua. Paham? Nah, kemudian baru kita gabungkan jumlah mubtada khabar jariyatuhu dhahibatun. Ini adalah apa? Khabar untuk apa? Zaid. Khabarnya Zaid. Paham? Jadi mengi'rabnya bagaimana? Cara mengi'rabnya kita katakan Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammah. li'annahu isim mufrad. Jariyatuhu, naam mubtada'un tsani, ya, mubtada' tsani. Marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammah. Tayyib. Kemudian wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Ini untuk pelengkap aja, mudhafun ilaih. Kemudian dhahibatun khabar mubtada' tsani. Naam marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammah. Wal jumlah jariyatuhu dhahibatun khabar li Zaid. Ya, itu urut-urutannya. Sekarang tugasnya di i'rab nanti atau besok. Taim. Muhammadun sama'atuhu da'i'atun. Muhammadun sama'atuhu da'i'atun. Saya tuliskan. Apa? Apa tadi? Do'i'ah. Sambil maknanya apa ya? Sama'atuhu do'i'atun. Di'irob. Sekarang kita masuk pada jumlah yang kedua, wal fi'liyah. Yallati tubda'u bi fi'lin, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Naam. Nahu Zaidun qama abuhu, sama afan fil Zaidun mubtada, maka kita i'rab sendiri-sendiri dulu. Zaidun mubtada qama fi'il madhi, kemudian abuhu sebagai apa? Fa'il. Kemudian kita gabungkan jumlah qama abuhu fi mahali raf'in sebagai apa? Sebagai apa? Alif khabar untuk Zaid. Naam. Baik. Jika anaknya ingin terkenal, nah, berikan nanti anak namanya Zaid ikhwan fillah, mesti banyak disebut-sebut dalam pelajaran nahwu. Ya. Tapi mesti banyak disebut dalam pelajaran nahwu ini, sisi. Mulai dari nahwu yang paling nah, awal sampai apa alfiyah, zat tidak terlepas dari sisi. Nah, rahimahullah ta'ala. Wa syibhul jumlati naw'an, dan syibhul jumlah na'am ada dua macam. Al-jaru wal majrur wal dharfu. Na'am. Syibhul jumlah itu ada dua macam, yaitu jar dan majrur. Yaitu jar hurufnya, majrur isim yang dijarkan. Yang kedua dharf. Na'am. Tayyib. Fal jar wal majrur nahu Zaidun fid dari. Wa dharf contohnya nahu Zaidun indaka. Baik. Adapun tentang i'rabnya bisa antum baca ikhwan fillah dalam catatan kaki, mudah insyaallah. Bahkan antum insyaallah sudah bisa mengi'rab dengan i'rab yang lebih sempurna, lebih lengkap. Fal hasilu annal khabara 'ala tafsili khamsatu anwa. Maka kesimpulannya, khabar secara terperinci itu ada lima macam, yaitu mufrad, kemudian jumlah, wa jumlah ismiyah, wa jumlatun fi'liyah, wa jarun wa majrurun wa dharf. Ini kalau mau diperinci langsung. Jadi pembahasannya persis seperti apa tadi, macam-macam puasa. Nah, taib, macam-macam puasa juga lima. Puasa wajib Ramadan, puasa wajib apa? Qadha, puasa wajib kafarah, puasa wajib nazar, kemudian puasa sunnah. Ini juga hampir sama dengan itu. Tapi kalau mau dibagi secara global, bagi dua dulu, yaitu apa, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian dirinci khabar ghairu mufrad terbagi menjadi berapa akbar? menjadi apa? Menjadi dua lagi kalau pengen mudahnya, yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah dibagi dua lagi yaitu apa? Bakhtiar ismiyah dan fi'liyah. Kemudian apa? Syibhu jumlah terbagi menjadi dua lagi. Apa Rifki? Jar majrur dan dharar. Nah, barakallahu fiik. Tanbihun, perhatikan tanda bintang di bawah. I'lam anna annahu qad ikhtalafa taifan. I'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama'u fil khabar. Ahwa dharf wal jar wal majrur am huwa mahdhufun? Wa dharf wal majrur wal jar wal majrur muta'alliqan bih. Ketahuilah bahwasanya para ulama telah berselisih dan berhubungan dengan apa? Dorob dan jar majrur. Apakah dorob serta jar majrur itu, nah, dia itu yang merupakan khobar secara hakiki ataukah sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang hilang? Sedangkan dorob dan majrur, dorob dan jar majrurnya itu hanyalah muta'alliqan, yaitu bergandengan atau berhubungan dengan sesuatu yang dihilangkan tadi. Ini ada khilaf. Kalau Ibnu Ajurum di sini khanifillah memang memudahkan kita. Jadi memang jar majrurnya itu yang khabar. Dharabnya itulah khabar. Nah, cuman di sana ada pendapat yang mengatakan yang khabar aslinya adalah muta'alliqnya, sesuatu yang dihilangkan. Dengan contoh akan kita pahami dengan baik. Fa idza qulta zaidun fiddari wa zaidun indaka fattaqdir, maka kita kira-kirakan sesuatu yang hilang itu zaidun kainun fiddari. Zaidun kainun fiddari. Maknanya apa? Zaid itu ada di dalam rumah. Nah, Zaid ada di dalam rumah. Boleh kita katakan zaidun kainun atau zaidun mustaqirrun atau yang lainnya, pokoknya nah, sesuatu yang memberikan makna umum yang sesuai dengan jar majrurnya. Wa zaidun kainun indak. Fal khabaru kainun mahdhufun. Ya, khabar kain itu mahdhuf, dihilangkan. Waqad dhahaba al-musannifu ila ra'yil awal, dan musannif yaitu Ibnu Ajurum telah apa? Memilih nah, pendapat yang pertama. Tayyib. Lakin ar-ra'y ats-tsani huwa alladhi 'alaihi al-jumhur wa huwa as-sahih wallahu a'lam. Nah, akan tetapi pendapat yang kedua itulah pendapat yang jumhur berada di atasnya. Dan inilah pendapat yang sahih. Bahwasanya apa? Jar majrur itu hakikatnya bukan apa? Bukan khabar, tapi khabar aslinya adalah isim yang dihilangkan. Kalau kita ingin munculkan, kita cari suatu kata yang memiliki makna umum, makna global, seperti kainun mustaqirrun. Nah, boleh. Contohkan di sini kainun, berarti zaidun fiddari, ay zaidun kainun fiddari. Paham? Nah, kalian perhatikan mukhattat ini memudahkan sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Khalifillah pembagian khabar. Kemudian amtilah. Nah, amtilah antum tugasnya diterjemahkan. Ya, diterjemahkan, kemudian apa? Di i'rab. Terjemahkan di i'rab. Ketika menerjemahkan, membuka kamus Ikhwan Fillah, misalnya as-sulhu. Antum nah mencari kata apa? Sad lam ha. Ya, jangan cuma cari as-sulhu saja, cari oh, ini fi'ilnya apa? Fi'il mandinya, mudhari'nya gitu. Itu akan berkembang. Caranya demikian ketika melihat kamus. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallah. Juga tugas berarti sudah selesai, masyaallah. Naam tamarin. Ya. Besok hari apa? Besok hari Ahad. Berarti hari Ahad masih ada. Karena kemungkinan karena hari Senin kan kita kosong. Tapi berarti hari Ahad. Nah, tamarin ini berarti dikerjakan. Selesai dari bab mubtada khabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.